Wahai juwitaku indah rupawan, juwitaku sayang, termimpi-mimpi wajah menawan, ibaratnya sinar nan gemerlapan menuju kalbu ke kalbu idaman, menuju kalbu ke kalbu idaman. Oh kekasihku taruna satria, juwitaku sayang, terpaut aku karena jasa, karena budi lahir asmara sebagai embun menimpa bunga, sebagai embun menimpa bunga. Kalau juwita telah seia asmara berpadu satu, tiada masa memisahkannya, tiada manusia tahu. Oh asmaraku wahai juwitaku, juwitaku sayang, semoga kita kekal abadi, hidup jaya untuk keluhuranmu, ku puja-puja dengannya semadi, ku puja-puja dengannya semadi.